Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pagi hari yang sangat indah dan cerah ini, satu Syawal 1435 Hijriah, adalah hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, di mana pada hari ini kita semua bergembira, kita semua berbuka puasa kembali setelah selama sebulan penuh lamanya kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di dalam lapangan ini sambil kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk bisa menunaikan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lain selama bulan Ramadan tersebut. Karena memang sesungguhnya ma'asyiral muslimin, apa yang bisa kita lakukan dengan ibadah puasa Ramadan tersebut, dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya, sesungguhnya hal itu merupakan suatu kenikmatan dan kemudahan serta kekuatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongannya, tanpa kekuatan darinya, kita tidak akan sanggup untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Maka nikmat apa saja yang ada pada kalian, sesungguhnya hal itu hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan terkait dengan selesainya kita menunaikan ibadah Ramadan ini. Allah menyatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian hendaknya menyempurnakan hitungan puasa Ramadan itu dan kemudian hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang diberikannya pada kalian. Wala'anakum tashkurun, dan juga agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka sepanjang bulan Ramadan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita, pendidikan kepada kita. Nah, pada siang hari kita dididik dengan puasa Ramadan. Kita menjauhi dan mengekang hawa nafsu kita dari semua perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dilarang, dan perkara-perkara yang bisa merusakkan dan mengurangi ibadah puasa kita. Di malam hari kita ditarbiyah dengan salatul lail, qiyam Ramadan, salatul tarawih, demikian pula iktikaf, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Demikian pula sepanjang hari di bulan Ramadan, kita pun dididik untuk bersabar, untuk menunaikan beratnya ibadah puasa di siang hari Ramadan. Demikian pula ibadah-ibadah lain. Dan juga kita ditarbiyah untuk tetap terus melaksanakan ketaatan kepada Allah selama Ramadan tersebut. Sungguh, ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepadanya, kepada Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan tersebut. Nah, yang mana kita meyakini ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya perintah Allah, syariatnya adalah hak, benar adanya, dan hukum-hukumnya adalah benar-benar adil. Karena itu Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la nubaddila li kalimatih wa huwa as-sami'ul alim. Kata Allah, sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, yakni kalam Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah telah sempurnakan hal itu sidqan wa adla. Naam, suatu yang benar, benar adanya dalam diri Allah, dan juga adil segala hukum-hukumnya. La mubaddila li kalimatih, tidak akan ada yang bisa merubah-rubah ketetapannya tersebut. Wa huwa as-sami'ul alim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena itu ma'asyiral muslimin, setelah kita tunaikan Ramadan yang baru saja kita lewati tersebut, maka di awal-awal bulan Syawal semacam ini, maka kita hendaknya, kita sepantasnya berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita kemarin selama bulan Ramadan, baik puasa kita, salat lail kita, iktikaf kita, tadarus kita, dan amal-amal lain, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu semua dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang besar. Kemudian juga hendaknya kita berharap ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita setelah kita keluar dari pendidikan di bulan Ramadan kemarin, nah, kita dijadikan Allah taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Maka kita berharap ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah taala jadikan kita sebagai insan yang bertakwa, insan yang berbeda dan lain bentuknya daripada kemarin, dari sisi kualitas ibadahnya, dari semangatnya, dari keutamaan-keutamaan amal saleh dan yang lain-lainnya. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amal-amal itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa kepadanya saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa seandainya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian furqan, Pembeda. Maksudnya adalah pembeda dari perkara yang hak dan yang batil, perkara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan seterusnya. Hal itu kata para ulama, Furqan yang dimaksud apa bentuknya? Al-ilmu wal-hidayah. Ilmu dan petunjuk yang datang dari Allah kepada orang yang bertakwa itu. Sehingga dengan ilmu dan hidayah tersebut, dia bisa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana buruk, mana halal dan mana haram, mana yang dibolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya. Dengan sebab apa? Ketakwaan yang Allah Ta'ala berikan pada hamba tersebut. Tidak hanya itu, Allah berikan keutamaan lain. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah Ta'ala pun akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Yaitu dosa-dosa kecil yang kita lakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak hanya itu, Allah katakan, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yakni dosa-dosa besar yang kita lakukan. Naam, kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita semuanya. Dan terakhir dalam ayat tadi, Allah jelaskan, naam, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mempunyai karunia yang sangat besar. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang sungguh-sungguh bertakwa kepadanya, dengan balasan yang lebih besar. Bahkan disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, balasan yang Allah sediakan kepada orang yang bertakwa itu adalah balasan yang lebih besar daripada amal-amal mereka. Nah, hal itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 97 misalnya. Allah menyatakan, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Ta'ala, "Man 'amila shaliha, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dia itu laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, penghidupan atau kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunia ini. Nah, maka siapa menginginkan kehidupan yang baik, hendaknya dia beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tidak hanya itu, Allah tambahkan lagi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami juga akan berikan kepadanya, yaitu balasan pahala yang lebih besar, yang lebih baik daripada amal-amal mereka itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa besarnya dan luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya secara khusus adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu ma'asyiral muslimin, sungguh kita berharap mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan keluar dari bulan Ramadan, setelah kita mengecap pendidikan, tarbiyah selama di bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah berupa puasa, salat lail, kemudian baca Al-Quran, i'tikaf, qadar, dan sebagainya. Maka kita inginkan diri-diri kita, manakala kita keluar darinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan kita kembali, jadikan kita kembali di bulan Syawal ini sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami sebelum berpisah kepada dengan hadirin sekalian, berikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan beberapa nasihat dan wasiat. Yang mudah-mudahan nasihat dan wasiat ini perkara yang memberikan kebaikan bagi kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Naam, nasihat yang ingin kami sampaikan adalah nasihat dan wasiat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana disebutkan oleh ashabu sunan al-imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunan mereka dengan sanad-sanad yang sahih dari seorang sahabat Rasulullah yang mulia Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala pernah menceritakan apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang ingin kami sampaikan. disebutkan oleh beliau Abu Najih Al-Irbad bin Salih radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'awsina. Kata Al-Irbad radhiyallahu taala anhu, beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang sifat dari nasihat beliau itu katanya adalah wajilat minhal qulub, nasihat yang bisa menggetarkan hati-hati kami, wadarafat minhal uyun, dan bisa membuat bercucuran dan berlinangan air mata kami. Fakulna, karena itu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha ma'idatu muwaddi, wahai Rasulullah, nasihat ini seperti nasihat orang yang mau berpisah, orang yang hendak bepergian jauh, yang tidak akan pernah berjumpa setelah itu. Fa'ausina, karena itu berikan kami wasiat, berikan kami nasihat. Apa jawab Nabi? Beliau memberikan nasihat kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya secara khusus, dan untuk kita kaum muslimin semuanya. Rasulullah mengatakan, qala usikum bitaqwallahi azza wajal, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal, wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Kemudian beliau juga wasiatkan kepada kita untuk senantiasa mendengar dan mentaati pemerintahnya, pemimpinnya, meskipun seandainya dia diperintah oleh seorang budak, jadi budak yang menjadi penguasa, maka kita harus mendengar dan mentaatinya. Itu nasihat Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mengingatkan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilatan katsira, maka barang siapa di antara kalian yang hidup lama sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak, dia akan melihat perpecahan dan perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Nah, itu kabar dari Rasulullah SAW. Pada waktu itu belum terjadi, namun Rasulullah memberikan kabar semacam ini supaya kita berhati-hati. Lalu apa solusinya ketika menghadapi fitnah perpecahan semacam ini, fitnah perselisihan yang banyak semacam ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku, tuntunanku, syariatku. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Dan juga hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahnya para khalifah sesudahku, para penggantiku dari khalifah yang empat itu, yaitu disifati khalifah itu dengan na'am, yakni ar-rasyidin al-mahdiin, para khalifah yang sudah terpimpin dengan syariat beliau, demikian pula yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah solusi tatkala kita menghadapi perpecahan umat saat itu. Rasulullah memberikan jalan, yaitu hendaknya kalian hei kaum muslimin selalu berpegang teguh dengan tuntunanku, syariatku, sunnahku, kata Rasulullah SAW. Nah, demikian pula sunnah para sahabatku, para khalifah Rasulullah SAW, yang mereka berjalan di atas petunjuk beliau, jalan yang ditempuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam terhadap sunnah-sunnah Allah, sunnah Rasulullah dan sunnah Rasul para sahabatnya ini, apa kata Nabi? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Dalam pengertian, jangan dilepas sunnahnya Rasulullah tersebut. Nah, karena itulah jalan keselamatan. Jangan dilepas. Gigitlah seperti orang menggigit dengan gigi geram, yaitu digigit erat-erat, jangan sampai terlepas. Begitu. Ini solusi yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang mulia ini. Kemudian setelah itu beliau mengabarkan pula dan mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Perkara-perkara yang diada-adakan dalam perkara agama ini, yang tidak ada contohnya dari sunnah Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak ada tuntunannya. Maka Rasulullah ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara-perkara baru dalam agama ini. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah atau perkara-perkara baru dalam agama yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, adalah bid'atun Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang bid'ah itu adalah suatu kesesatan, kata beliau. Nah, hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis yang mulia dan cukup panjang ini, kesimpulannya ada empat nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bagaimana ketakwaan. Sebagaimana para ulama menjelaskan, ketakwaan yang dimaksud adalah sikap tunduk dan patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah-perintah-Nya maupun dalam menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Maka inilah takwa. Dan ketakwaan yang demikian inilah, ma'asyiral muslimin, ketakwaan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertakwa, maka kita harus menjadi orang yang tunduk, patuh, menurut kepada apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Baik dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya berdasarkan Al-Quran, maupun sunnah Rasulullah SAW, ataupun das'anam, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, dengan ketakwaan semacam inilah, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbekal dengannya. Karena inilah sebaik-baik bekal dalam kehidupan. Kata Allah Taala dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah menyatakan, "Dan berbekallah kalian wahai orang yang beriman dengan bekal berupa ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang punya akal." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu mari kita berbekal dengan ketakwaan. Karena sebaik-baik bekal, kata Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga bahkan memerintahkan kita untuk berhias dengan pakaian ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair." Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai bani Adam, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan juga untuk kalian berhias dengannya. Tetapi kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itulah sebaik-baik pakaian. Nah, maksudnya adalah, yakni apabila orang berhias dengan pakaian ketakwaan, dia berakhlak dengan ketakwaan, dia berbuat dengan ketakwaan, yang demikian lebih baik daripada sekedar pakaian bagus di zahirnya saja. Namun pakaian takwa, berhias dengan pakaian ketakwaan ini, kata Allah, dzalika khair, yang demikianlah lebih baik bagi kalian. Dzalika min ayatillah, yang demikian termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, la'allahum yadzakkarun, agar kalian, agar mereka semua, yakni senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka ketakwaan yang seperti ini, yang diperintahkan Allah kita berbekal dengannya dan berhias serta berpakaian dengannya, maka sungguh akan memberikan dampak dan kebaikan yang banyak. Karena itu kami pun juga mengingatkan dan memberikan wasiat kepada kaum muslimin semuanya, pada diri kami juga, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ingat, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan dalam banyak firman-Nya tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa akan diberikan banyak keutamaan di dunia maupun di akhirat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah nyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap problemanya, dari berbagai macam problema yang dihadapinya. Tidak hanya itu, nah, Allah nyatakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan kepadanya, mendatangkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sebabnya apa? Ketakwaan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dalam ayat yang lain di surah At-Talaq ayat 4 dan 5, Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya, yaitu jalan-jalan yang mudah baginya, atau dijadikan urusannya mudah. Semua urusan dibikin mudah. Apa sebabnya? Ketakwaan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang telah Allah turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan dilipat gandakan balasan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, maka ketakwaan semacam inilah yang akan membawa keberuntungan. Karena itu Allah menyatakan pula dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya kaum muslimin. Yani bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Dalam ayat yang lain, wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian benar-benar beruntung. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yaitu nasihat pertama yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Nasihat yang kedua yang disebutkan Rasulullah adalah nasihat untuk selalu mendengar dan mentaati na'am, yakni para pemimpin, para penguasa, para pemerintah yang menguasai pemerintah kaum muslimin. Na'am, artinya Rasulullah memberikan pelajaran pada kita, nasihat kita untuk selalu mendengar dan mentaati pemerintah kita. Hal ini sebagai realisasi dari firman Allah yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan juga orang ulil amri di antara kalian. Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintahnya, penguasanya dan juga para ulama-nya yang ada di situ. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, na'am, Rasulullah perintahkan kita karena di sana banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Kemudian nasihat yang ketiga yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, Allah Ta'ala perintahkan kita ma'asyiral muslimin dalam hadis itu, yaitu untuk senantiasa mengikuti jalan petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah, apapun keadaannya, lebih-lebih pada saat manusia dalam keadaan berpecah belah. Maka kembali kepada sunnah Rasulullah akan mendatangkan keselamatan, dan baik keselamatan di dunia dari penyimpangan dan kesesatan, demikian pula selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Kemudian ma'asyiral muslimin, na'am, yang terakhir nasihat untuk senantiasa diingatkan Rasulullah agar kita berhati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan atas nama agama ini. Karena banyaknya perkara yang dinisbahkan kepada agama, padahal bukan, ini semakin melebar dan banyak sekali. Kata Rasulullah, ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru yang diada-adakan, yaitu yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena semua kebid'ahan itu adalah suatu kesesatan. Karena itu Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Malik tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat-buat bid'ah dalam agama Islam ini, lalu menganggap bagusnya bid'ahnya tersebut, bagusnya perkataan yang baru-baru yang diadakan itu dalam rangka ibadah kepada Allah, dianggap baik menurut perasaan dan akalnya, faqad za'ama anna muhammadan khana risalah, sungguh berarti orang tersebut telah menuduh Nabi Muhammad SAW menyembunyikan yaitu risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal agama sudah sempurna. Allah nyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka dari sini agama Islam sudah sempurna dengan selesainya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sudah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Agama Islam sudah sempurna, tinggal dipelajari dan diamalkan serta istiqomah dengannya. Cukup, tanpa harus membuat-buat bid'ah dalam perkara agama ini. Karena orang yang membuat bid'ah, berarti dia telah menganggap agama ini belum sempurna. Berarti dia adalah sama membuat syariat baru dalam selain syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Demikian pula berarti dia sama sebagai pembuat syariat yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah beberapa poin nasihat yang disimpulkan dari sabda Nabi SAW. Dan sebenarnya masih banyak ma'asyiral muslimin. Namun, apa yang disampaikan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Karena itulah ma'asyiral muslimin. Naam. Maka kami mengajak pada diri kami sendiri dan pada hadirin sekalian untuk mari kita hiasi diri kita dengan ketakwaan. Terus istiqomah dengannya. Terus kita Nah, istiqamah. Dan ingat, berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti selesainya segala-galanya. Selesai ibadah kita, selesai sholat lail kita, selesai baca Quran kita. Lah, tidak demikian. Justru setelah selesainya Ramadan ini, tantangan kita lebih banyak sekali. Ingat, ma'asyiral muslimin, prestasi dan kebaikan yang banyak selama Ramadan yang kita lakukan dengan sholat lail atau dengan sholat tarawih atau sholat malam, ataupun baca Al-Quran, ataupun sholat berjamaah di masjid, atau berbanyak sedekah selama Ramadan itu, jangan kemudian ditinggalkan dengan berselesainya Ramadan ini. Ingat, na'am, kata Rasulullah SAW, yakni kata beliau, inna habbadini indallah ta'ilallah, madama sahibuhu ilaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya pengamalan agama yang dicintai Allah, yang paling disenangi Allah, adalah yang rutin, yang terus-menerus, yang kontinu, meskipun sedikit. Demikian pula Nabi mengingatkan bagi orang yang biasa sholat lail, jangan ditinggalkan sholat lail itu. Rasulullah menasihati kepada sahabatnya, Abdullah bin Amr bin Al-As, radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan itu. Karena qiyamul lail, dulu dia suka mendirikan sholat lail, fatarakahu qiyamul lail. Lalu setelah itu dia tinggalkan sholat lailnya tersebut. Nah, maka kalau kita biasa sholat tarawih, maka di luar Ramadan kita hidupkan dengan sholat-sholat malam. Nah, mampunya ba'da isya, kerjakan ba'da isya. Boleh tengah malam, boleh di akhir malam, itu lebih afdal. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang sudah baik, jangan ditinggalkan. Apa yang sudah benar, jangan dirusakkan. Dan seterusnya, ini sebagai buah dari pendidikan kita selama Ramadan kemarin, sehingga dengan begitu, kita kembali menjadi manusia-manusia baru, yang punya semangat baru dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita bulan Ramadan kemarin, baik puasa kita, sholat lail kita, baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma, Allahumma, inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan tayyibah, wa amalan mutakabbalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadan Allah wa yaqum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.